Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Apa kabar Anda dan keluarga? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan senantiasa kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Tuhan semesta alam yang menciptakan kita semua, yang menjaga iman kita semua. Hingga pada kesempatan pagi hari ini atau subuh ini, kita masih diberikan kenikmatan untuk beribadah, menjalankan ibadah salat subuh. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua umatnya. Ya pemirsa, pagi hari ini acara ini disiarkan secara langsung dari Studio 8 TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Dan tentunya kami akan mengundang Anda nanti di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada beberapa Rabu yang lalu, yaitu tentang makna Asmaul Husna atau meraih cinta ilahi melalui pemahaman Asmaul Husna. Ya, narasumber yang sudah hadir di studio TVRI adalah Ibunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Kita jumpai sekarang. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu ya. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Dan pemirsa TVRI sudah menanti nih kehadiran Ibu untuk menjelaskan kepada kita semua ya pemirsa ya, tentang makna Asmaul Husna. Kita sudah pada bab yang ke apa? Urutan yang ke-8 Ibu ya. Tidak salah ya Bu. 12 ya. Al-Fatah Ibu ya. Baik. Dan pemirsa sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan nanti di 5743476 atau 0215743478. Dan kami perkenalkan pula di studio telah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Nurul Hidayah Kompleks Kodau 5 Ambarapura Jati Mekar Jati Asih Bekasi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua. Ini juga di bawah bimbingan Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum ya. Dan juga di sini hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin. Tidak lupa untuk selalu ikut serta ngaji bersama kita ya Bu ya. Dan kelihatannya ibu-ibu semua sudah siap dengan Al-Qur'an di tangan untuk menyimak apa yang nanti disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Dan tentu juga pemirsa, kami juga mengharapkan Anda untuk memegang Al-Qur'an, membuka dan menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Baik, Bunda, kita langsung saja untuk membahas kelanjutan Asmaul Husna ya, pelajaran kita ya. Dan kita masuk pada Asmaul Husna Al-Fattah, Al-Fattah. Dan pemirsa, seperti kita ketahui Al-Fattah ini artinya adalah pembuka ya Bu ya, pembuka. Nah, bagaimana kita memaknai, bagaimana kita memaknai sifat ini untuk menjadi pakaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa makna terdalam di dalam Asma Allah ini yang namanya Al-Fattah? Baik, langsung barangkali Bunda bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang dari studio, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Itu tentang Asmaul Husna. Kenapa kita harus pelajari? Karena Asmaul Husna itu adalah pakaian diri kita yang harus kita pakai. Nah, pagi ini dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah, kita akan membahas nama Allah yaitu Al-Fattah ya. Al-Fattah yang maknanya yaitu yang Maha membuka. Nah, bagaimana Allah dengan sifatnya ini dan apa nanti hubungannya dengan Allah, dengan kita? Untuk itu mari kita lihat dulu surat kirimannya. Pertama kita akan lihat surat 6 ayat 59. Ya. Yang dibaca dulu. Silakan. Wa يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ Pemirsa, ada sedikit gangguan teknis ya. Surat yang dibaca adalah surat Al-An'am ayat 59. Mungkin terjemahannya bisa saya bacakan ya, Pak ya. Iya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu pun yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Yaitu makna dari surat Al-An'am. Jadi di sini kita dapati kata-kata wa indahu mafatih. Jadi asal katanya kan fataha. Nah, jadi di sini diartikan dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Jadi Allah memberitahukan kepada kita, ya, Dia bernama fataha. Terus Dia bekerja. Dia punya alat namanya kunci. Kunci apa? Pembuka. Pembuka. Jadi tahulah kita salah satu makna dari fataha itu kunci. Nah, Allah mengatakan semua yang gaib di langit, di bumi, semua Dia tahu. Nah, Allah memamerkan kepada kita, Dia tahu daun sehelai dia jatuh di tengah malam gelap gulita, Allah tahu. Ya. Allah tahu pula bagaimana di dalam tengah malam itu kata Tuhan ada sebiji butir, orang lain tidak tahu, Allah tahu itu semua. Nah, jadi bagaimana kita menerima atau menghayati pemberitahuan Allah ini? Kan tidak cukup dibaca-baca, Bu Evi. Ya fatah, ya fatah, ya fatah, ya fatah, tidak nyambung kan? Tidak nyambung. Harusnya kita mikir nih dengan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan nama Al-Fatah. Al-Fatah tadi Dia membuka segala kunci-kunci, segala perbendaharaan langit dan bumi. Nah, seharusnya kita datang kepadanya. Dia juga suruh kita, hai orang beriman, takwalah, cari jalan untuk sampai ke sisinya. Berarti dibuka kesempatan, kita akan diberi ilmu oleh Dia kalau mau. Di ayat lain memang Allah mengatakan, saya lupa di surat 72, tolong dilihat. Surat 72. Itu Allah akan memberikan. Jadi bukan hanya sekadar pamer Allah kepada kita, Allah membuka kesempatan. Surat 72 ayat 26. Ya, surat jin ya. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, katanya. Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Tidak dilihatkan. Tapi untung ada di bawah illa, pakai kecuali, kepada Rasul yang diredoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya. Nah, jadi Allah akan membukakan kepada Rasulnya. Rasul itu bahasa kita sekarang utusan. Nah, Rasul sudah tidak ada, kata kita. Utusan, utusan itu apa? Utusan itu sekarang pewaris kan? Pewaris Rasul. Apa yang diwariskan Rasul? Yaitu Al-Quran. Nah, berarti kalau kita mau dibuka pintu-pintu gaib oleh Allah, maka kata Tuhan, pelajarilah Quran itu. Nah, tapi ada tugas lagi, ya, supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah Tuhannya tuh. Apa yang ditugaskan Allah dibawa oleh Rasulullah. Sekarang kita kan diwariskan. Nah, makanya Nabi juga bilang, baligh anni walau ayah. Sampaikan dariku walau seayat. Jadi kalau kita memang mau, ini Bu, ingin tahu isi Quran, dibuka ketentuan rahasia-rahasianya. Kan kita belum tahu rahasia Quran. Kalau kita tidak mau membuka. Nah, itu. Kita diberi oleh Allah kunci. Bukalah, kata Tuhan. Nanti aku yang buka akar rahasia gaib. Nah, maaf-maaf, biasanya orang kalau yang gaib itu kan biar bisa jin, biar setan gitu ya. Kalau kita enggak, buat apa kita tahu lihat jin. Saya takut, baby, kalau ada sahabat duduk tuh ditakut saya. Saya enggak pingin yang itu, Tuhan. Saya hanya pingin dibukakan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Quran ini. Nah, Allah ajarin kita kalau memang mau bangun malam, baca pelan-pelan, perhatikan ayat demi ayat, bahasakan ke bahasa kamu. Nanti aku yang memasukkan ilmu ke dalam dadamu, pemahamannya, penjelasannya, aku kumpulkan di dadamu. Itu janji Allah dalam Quran. Nah, kenapa kita tidak pakai kesempatan itu? Insya Allah, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, dibuka kok, siapa saja boleh, kata Allah. Malah di ayat lain kata Allah, aku wariskan Quran itu kepada orang pilihan. Jadi Allah membuka. Jangan nunggu, oh Tuhan aku tidak dipilih kali, jangan gitu. Jadi kalau ada kesempatan Allah bilang dibuka kesempatan untuk dipilih, tuh kita daftar. Nah, tunjukkan sama Allah, ikuti. Jadi Quran ini praktek, bukan dibaca. Fatah, ayat apa? Ya fatah. Dibaca, kata balik lagi, bukan, praktek. Apa yang disuruh lakukan. Nah, nanti ku buka pintu-pintu gaib tuh, kata Tuhan. Nah, terutama yang gaib yang kita minta, mana Pak? Nih, melihat diri kita sendiri. So, kan pulang sendiri-sendiri nanti. Nggak ada teman nanti, suami nggak nemanin, harta nggak nemanin, sendiri. Nah, Allah kasih tahu lagi dalam Quran, kamu pulang nanti ada putih, ada hitam tuh. Nah, maka minta sama Allah, bukalah rahasia Quran tuh Tuhan, supaya aku tahu apa diriku ini sudah siap putih apa hitam tuh. Apalagi ini kita menyambut tahun baru nih ya Bu ya. Tak Allah, apa yang sudah kalian siapkan tuh hari itu? Maksudnya hari akhirat. Sudah siap hijrah belum? Nah, sudah siap belum pulang kampung? Udah punya kendaraan belum? Udah punya bekal belum? Oleh-oleh belum? Masya Allah, pulang kampung gak boleh-oleh, dihina orang nanti. Benar gak? Kayak apa merantau jauh-jauh, pulangnya melarat. Mending juga kampung. Digitin nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bagaimana kita dengan nama Allah Asmaul Husna Al-Fatah ini, kita hayati Allah Maha Membuka. Semua kunci-kunci ada di tangannya. Nah, datang ke dia, merengek sama dia. Tuhan, beri aku kesempatan Tuhan untuk membuka rahasia-rahasia Quran. Juga tolong dibuka Tuhan hatiku ini Tuhan. Karena banyak hati yang tertutup, kata Allah ya. Kami kunci. Malah kata Allah, kenapa kalian tuh tidak mau bahas Quran? Apa hati kalian terkunci? Digituin sama Allah. Bahkan kalau Allah sudah betul-betul ingin apa menutup diri, bahkan sengaja sama Allah ditutup. Nah, tutup kalian kalau memang. Jadi kita, kata Allah, aku beri kamu dua mata, dua bibir, dua lidah. Dua telinga. Tunjukkan dua jalan. Tuh, dua jalan kata Tuhan. Ada jalan baik, ada jalan buruk. Jadi kalau saya bilang jalan Allah, jalan setan. Dibuka oleh Allah tuh, nampak oleh kita. Mana kita mau pilih yang mana? Terserah kita. Kamu mau punya kunci kan, mau buka jalan setan, mau buka jalan Allah, silakan. Aku tidak memaksa la ikrah hafidin. Aku tidak memaksa kamu untuk beragama. Iya. Nah, biasanya orang dari mana, Bu, untuk memotivasi menjadi pembuka hatinya sendiri? Yang tadi kan dimotivasi oleh apa sifat Allah Al-Fattah ini bagaimana memotivasi diri untuk menjadi orang yang membuka hati menerima ilmu Allah? Nah, kita harus ikuti petunjuk Allah. Dikata Allah, ini kitab kukirim di dalamnya, jangan ragu-ragu, ada petunjuk. Nah, jadi ada keinginan, kita harus tahu isi Quran ini. Kalau tidak ada keinginan tahu, ya Allah juga tidak akan ngasih kita. Nah, malah kadang-kadang Allah tuh sayang sama manusia nih. Kadang dicubit dulu, dipukul dulu. Itu pertanda dulu. Sayang ya. Nah, tandanya sayang. Tapi kita kadang-kadang kalau udah dibuka pintu oleh Allah dicubit, malah kadang-kadang tambah jauh dari Allah. Apa sih salah saya? Apa sih dosa saya? Kok saya begini terus gitu. Padahal sebenarnya itu Allah ingin kirimnya kepada kita yang tidak enak, supaya kita dekat kepadanya. Jadi Allah selalu membuka kepada kita kesempatan untuk bisa dekat kepadanya. Ingatkan kembali dulu ya pada pemirsa ya yang ingin bergabung. Ya, pemirsa, kami nantikan kebersamaan Anda. Anda ingin bertanya lebih jauh mengenai makna dari Al-Fattah, salah satu Asmaul Husna, silakan Anda kami tunggu di 5574-3476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Tentunya ini adalah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Makna daripada Al-Fatah yang tadi dijelaskan oleh Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum, sebagai makna bahwa saya ingin selalu menjadi pembuka hati, saya ingin selalu menjadi perintis dan pelopor untuk orang lain, gitu juga Ibu yang maknanya. Pembuka ya? Hati. Iya, baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, di ayat lain Allah juga memberitahukan tentang makna dari Al-Fatah ini, surat 48 ayat 1. Surat 48 ayat 1. Silakan. Ya, Ibu langsung baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Nah, ya cukup Ibu, makasih. Jadi di sini ada kata-kata inna fatahna, ya. Laka fathamu bina. Artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Jadi di sini diartikan fataha itu kemenangan. Kalau tadi kunci. Nah, gimana kita dengan kemenangan ini? Ya, Allah ada janji nih kepada Nabi Muhammad pertamanya, kemudian pada umatnya, aku akan memberikan kemenangan. Datang kita umatnya, ya fataha, ya fataha, ya fataha, ya fataha. Ya enggak menang lah. Benar enggak, Bu? Jadi kalau mau diberikan kemenangan, orang duduk-duduk yang diberi kemenangan apa orang yang berperang, apa orang yang bekerja, Bu? Bertanding. Bertanding. Nah, bertanding dulu, perang dulu. Enggak mungkin saya duduk di rumah, datang-datang saya, ibu dapat kemenangan ya. Ya enggak mungkin lah. Nah, maka ketentuan, ya. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari firman Allah kecuali orang yang berakal. Jadi kalau hanya dibaca aja gimana enggak dapat dong. Nabi aja turun ayat, Muhammad engkau akan kuberi kemenangan, umat Islam kuberi kemenangan. Ngasah pedang Nabi, perang Nabi, pakai baju besi Nabi. Masya Allah, enggak duduk aja. Mana janjimu Tuhan? Kau berjanji ngasih kemenangan, ya pakai akal dong. Tuh. Jadi perang dulu. Nah, kalau kita perangnya alhamdulillah sekarang bukan perang menyandang senjata yang berat kata Nabi, tapi perang dengan diri sendiri. Apa itu diri nafsu. Sendiri? Ini melawan hawa nafsu kata kita selama ini. Nah, mana nafsu itu? Jadi di dalam diri kita tuh udah dikasih tahu oleh Allah nih, ya. Bahwa diri kamu tuh dua, ada rohani, ada jasmani. Nah, jasmani ini jatah cacing pada bisa di rumah, ya, yang sebenarnya saya roh. Tapi dua-duanya butuh perawatan. Jasad kita butuh mandi, butuh makan, butuh pendidikan. Roh kita juga sama. Nah, kalau jasad ada kebutuhannya di dunia, kalau roh tidak ada. Nah, itulah gunanya kita tahu Quran. Bagaimana memandikan roh kita, bagaimana memberi makannya, bagaimana mendidiknya. Nah, semuanya itu ada dalam Quran. Maka Quran ini butuh, bukalah. Buka Quran itu, buka rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Ibu, sekarang ini kan fenomena Ibu ya. Orang banyak, ya kita lihat banyak kasus. Kemudian orang selalu menyebut, sekarang gampang sekali menyebut nama Allah, Allah gitu ya. Ini bagaimana membuka hati seseorang untuk tidak untuk mengatakan sesuatu yang benar tanpa harus terbuka, tertutup. Harus terbuka dengan sesuatu yang benar. Kan kita zamannya transparan katanya Bu ya. Nah, terbuka pada tempatnya maksudnya gitu ya. Gimana nih Bu bisa diberikan? Nah, itulah saya sendiri Bu Epi, biar saya juga bukan orang tahu apa namanya politik ya, tapi kalau dengar-dengar kayak sekarang, ya Allah kasihan ya pejabat-pejabat kita. Enggak terbuka hatinya untuk kejujuran. Kenapa itu terjadi? Karena kata Allah nih udah pesan, ini Quran pedoman hidup kamu. Saya Bu Epi, bapak-bapak pemirsa di rumah, bantulah doa. Kita enggak berdaya untuk ngasih tahu pejabat kita ya, cuma doa aja. Saya alhamdulillah semenjak saya lihat ini, saya malam doa Bu Epi tadi juga, Tuhan bukalah hati pejabat-pejabat tinggi itu Tuhan, biar dia mau buka Quran. Tapi bukan hanya bahasa Arabnya, digali, dipahami, supaya hatinya jadi tenang. Kalau kita udah dekat dengan Allah, takut akan berbohong. Benar enggak? Coba kalau kita berbohong, Allah jauh tuh dari kita. Setan datang kepada kita. Tuh, kan pernah ada ceritanya kan, Umar waktu dicaci maki dalam majelis, Umar diam aja, Nabi senyum-senyum. Nah, tidak lama Umar sebagai manusia panas juga dicaci maki, dia lawan. Nabi keluar. Umar ngikutin, kenapa sih tadi engkau senyum-senyum waktu aku tidak balas, waktu aku balas engkau keluar. Apa kata Nabi? Waktu engkau diam tadi, nah itu kulihat malaikat yang membalasnya. Tapi waktu engkau membalas caci maki, itu malaikat lari, setan pada datang. Nah jadi maaf-maaf, memang kata Nabi juga, Allah juga bilang, kalau tidak memperdulikan Quran, setanlah kawannya. Itu ada ayatnya bapak-bapak sekalian. Makanya saya cuma bisa berdoa, bapak-bapak ibu doa, biar masuk Quran ke hati pejabat dari mulai tinggi sampai bawah gitu. Alhamdulillah kita dikasih tenang kan Pak Ibu ya, dengan Quran. Kenapa? Tujuan kita baca Quran dibuka pintu-pintu oleh Allah, rahasia-rahasia yang terkandung aku beri, kata Tuhan gitu tadi. Tapi kepada orang pilihan, tapi jangan diam aja. Aku enggak dipilih, minta Tuhan aku ingin dipilih. Ah, tunjukkan, penuhi syarat-syaratnya. Itu nantinya. Ini menarik Ibu, nanti kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Dan pemirsa, saya ingatkan kembali untuk nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda ingin berinteraksi bersama kami, bersama Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum, dan kita membahas tentang salah satu asbabul husna yaitu Al-Fatah. Dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Anda masih bersama kami Hikmah Pagi, dan kita lanjutkan kembali dialog bersama Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Kita masih membahas tentang salah satu asmaul husna yaitu Al-Fatah. Luar biasa penjelasannya bagi kita bagaimana Al-Fatah ini menjadi pakaian juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana Al-Fatah ini juga menjadi pakaian di dalam kita menyelesaikan berbagai macam masalah, baik itu di dalam rumah tangga Ibu ya khususnya ya, maupun juga di luar gitu. Bagaimana membuka diri untuk selalu jujur Ibu ya, untuk selalu transparan, terbuka pada hal-hal yang positif. Ya, bisa dilanjutkan Mbak, atau saya persilakan dulu ya salah satu jamaah yang barangkali belum bisa ya. Belum ada. Baik, kita lanjutkan kembali Bu untuk ayat yang berikutnya yang menjelaskan kepada kita semua tentang Al-Fatah ini. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa Allah bernama Al-Fatah yang Maha Pembuka. Maka kata Allah, tadi dua ayat sudah kita bahas. Satu kunci-kunci, diartikan kunci Fatah itu kemudian kedua kemenangan. Jadi Allah memberikan kepada manusia juga diteteskan kunci, diberikan alat pembuka sama kemenangan. Jadi berarti kita harus berjuang. Nah, salah satu perjuangan para nabi yaitu mengajak orang beriman kepada Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah. Nah, tapi di dalam menyampaikan, di dalam kita bergaul seperti Bu Evi tanya tadi, gimana kita ngasih tahu ya orang-orang tuh gampang banget membawa nama Allah seenaknya, nggak mau terbuka, gampang banget bersumpah kan gitu kan. Nah, jadi dulu Nabi bilang kalau kita menyeru Allah, Allah memandang. Tapi bagaimana waktu kita ingat Allah, kita menyebut nama Allah, kalau kita menyebutnya karena cinta kepadanya, Allah memandang kepada kita dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau kita membawa-bawa namanya, padahal kita durhaka padanya, Allah memandang juga, tapi dengan kemurkaan. Marah. Sama juga kan Bu Evi ini, punya anak, satu nakal, satu baik banget. Kalau anak yang baik, mama, Bu Evi, ada apa nak sayang? Tapi kalau yang nakal tadi, mama, apa sih? Manggil-manggil, enci saya, pergi-pergi sana, kan gitu. Nah, jadi bawa-bawa nama orang gedean tapi tidak kenal namanya. Kita sudah ada penelpon yang ingin bergabung ya Bu ya, kita terima dulu. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Hajah Epi. Iya, Bapak Abdul Qadir Tanjung Priuk. Iya, apa kabar Pak Abdul Qadir? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu Hajah Bunda Anum. Iya, waalaikumsalam. Sangat menakutkan sekali ini apa yang diuraikan Ibu Hajah tadi. Dan sebagai umat Islam selalu takut, apalagi yang sudah dibahas oleh Ibu Hajah. Karena Al-Quran ini ada yang mengatakan berpeganglah pada Al-Quran dan nah kalau Al-Quran cuma dipegang saja, tidak dibaca dan tidak diamalkan, bagaimana itu saja? Nah ini masalah Al-Fatah, Al-Fatah. Al-Fatah. Nah ini yang terjadi di publik tadi, kebetulan yang dibimbingnya orang Islam lagi. Iya. Bagaimana menghayatinya Al-Fatihahnya? Iya. Dengan Al-Asma'usna ini yang masalah bang-bang ini bagaimana dimulai? Baik. Iya. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Abdul Qadir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, Pak. Dari Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori di Tebet, silakan Pak Haji Yori. Iya, jadi kalau menurut saya yang Ibu katakan tadi, apa yang dikhawatirkan jalan setan itu, ya ini ada kaitannya dengan keras hatinya bangsa kita ini, dan itu dikaitkan karena tidak pernah mau bersumber pada Al-Quran, bersumber pada hawa nafsu atau merasa pintar sendiri, merasa bikin paham-paham sendiri, sehingga Quran dan As-Sunnah ulama itu ditinggal. Betul. Jadi bagaimana sekarang ini pendidikan-pendidikan di sekolah ini memasukkan ke dalam hati para siswa ini Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Betul. Terima kasih Pak Haji Yori di Tebet, Pak Haji Yori dan Pak Abdul Qadir ya, sudah dua penelpon. Ada dari studio? Sudah bisa di ini? Dicoba audionya baik. Langsung saja dua penelpon ya, Pak Abdul Qadir Tanjung Priok dan juga Pak Haji Yori di Tebet. Ini bagaimana Al-Quran jangan cuma hanya dipegang ya, tetapi dihayati. Jadi pertanyaannya sama dengan Bu Epi tadi ya, bagaimana caranya terhadap negara kita khususnya sekarang ya, pemimpin-pemimpin kita bisa membuka hati, bicara jujur, ya kalau kata saya satu-satunya jalannya itu harus dimasukkan Quran ke dalam dada mereka ya. Maaf, ada yang bilang kan pejabat-pejabat juga ngaji, ada pengajiannya kan gitu kan. Tapi pengajiannya kan maaf pengajiannya cuma kan giping gitu kan ya, ngaji kuping, terus baca ini, doa ini, minta itu sama Allah. Allah juga akan membuka pintu untuk kita berdoa ya. Tetapi sebaiknya tuh ikutin dulu maunya Dia gitu kan. Ya, apabila hambaku bertanya tentang aku, jawab Muhammad, aku dekat, aku mengabulkan doa. Kalau dia berdoa, tapi ada syaratnya, penuhi dulu panggilanku, beriman dulu padaku. Iman itu bukan di mulut, tetapi amalan. Cinta, rasa cinta kita kepada Allah. Nah, baru nanti kita bisa membuka hati kita, Allah yang membukanya nanti. Tapi kalau tidak ada ingin tahu Quran, itu berarti kita sudah menutup diri kita sendiri. Ya sekepalang tanggung aja lah kata Allah, kalian deh kututup lagi. Karena ada ayatnya ya, mereka menutup hatinya, maka aku tambah tutup itu lagi kata Allah. Nah jadi sekali lagi Bapak yang bertanya tadi, Pak Abdul Qadir, juga Pak Haji Yori tadi, ya kita sama-sama berdoa saja Pak, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, mudah-mudahan pejabat-pejabat kita sadar. Saya hanya suka ngebayang gini Pak, ya Allah ya Rob, masukkanlah Quran ke hati pejabat-pejabat kami, mereka tuh sudah meremehkan Quran sebagai mana firman Engkau, sehingga hidup mereka kasihan saya Pak, kasihan melihat kayak itu, karena mereka sudah diputar-putar oleh kehidupan dunia ini. Padahal dunia ini bohong, palsu, main-main dan bohong, sementara. Nah jadi karena dunia sudah masuk penuh, tapi kan kita ceritakan apa dalam Quran tentang Fir'un kan. Nah jadi siapa Fir'un itu? Fir'un harta dunia dia berlumpah ruah Pak, tetapi rohnya itu tidak pernah kenal dengan Allah. Nah itulah Fir'un. Nah siapa Nabi Musa? Walaupun sedikit alam dapat pada nabi-nabi semua, alamnya kurang, tetapi hatinya kaya, terbuka hatinya, bisa menampak sesudah hidupnya apa. Hati yang terbuka itu kan gitu. Dia terbuka, sesudah saya berbuat begini apa yang akan terjadi nanti, sesudah ini apa. Kalau kita lihat rekaman-rekaman ya, pembicaraan-pembicaraan itu gambaran, gambaran Allah lebih. Wahai bapak-bapak sekalian, rekaman Allah lebih lagi dari lebih itu lagi. Akan dikeluarkan walaupun sudah sejarah nampak nanti, tak ada yang tersembunyi. Kalau sekarang ini kayak kemarin kasusnya SMS itu bisa terhapus, kalau di rekaman Allah itu gak ada yang terhapus kata Allah. Nah maka Allah mengirim surat pada kita kita. Allah sayang dibuka kesempatan untuk menghapus sekarang-sekarang. Jadi ada Allah bilang, bacalah kitabmu. Kitab mana nih? Kitab badan kita. Nah, minta sama Allah, Tuhan bukakan kejelekanku Tuhan. Nanti apalagi di tahun baru ini Pak, hitunglah dirimu itu, kata Tuhan, bukakan Tuhan, nampakkan jelekku siapa, jelekku. Nah, nanti kalau itu diajarkan oleh Allah, hapus tuh yang jelek-jelek tuh, kata Tuhan. Jelas Ibu, ya. Jelas Bapak. Ini di rumah, tadi satu pendapat dari Pak Yori ini masukan juga, barangkali Ibu bisa memberikan dukungan barangkali ya kepada anak-anak sekolah ini ya, supaya memasukkan pelajaran Al-Qur'an ini lebih, porsinya mungkin lebih agak ditambah. Jadi ya, Pak Yori, kami di yayasan kami Radatul Mutakin, alhamdulillah semenjak saya mulai tahu Qur'an, saya pingin ngasih anak-anak. Maka di sekolah kami dari mulai kelas 1 SD kami sudah wajibkan anak-anak membawa ini. Nah, gurunya saya bilang, ya kasih yang apa yang mudah diterna. Nah, misalnya di kala anak-anak belajar tumbuh-tumbuhan, ada enggak tumbuh-tumbuhan di dalam Quran ya? Ah, tunjukkan ayatnya. Di kala mengasita hujan, ada enggak dalam Quran? Jadi Quran ini, para pemirsa ya di rumah di mana saja berada, Quran ini apa yang ada di alam ini ada dalam Quran semuanya. Ada besi, ada api, ada air, ada semua. Tanah. Ya, tanah ya. Maaf ini, suka orang takut baca Quran, kadang-kadang ada halangan. Saya bilang, Ibu lagi makan, itu Quran tuh yang nyuruh, makanlah, minumlah, yang halal lagi baik. Berarti kalau Ibu makan, Ibu lagi baca Quran itu. Tuh, Masya Allah. Nah, maka sekali lagi, bukalah Quran itu. Buka mata hati kita untuk menerima ayat Allah ini masuk. Ya. Ini karena menutup, ini yang terjadi sekarang, sedih kita. Padahal kalau kita baca baca satu ilmu di Quran aja, misalnya pembuatan manusia aja ya, bagaimana Allah menciptakan manusia. Nah, itu dibuka dari rahasia aku. Itu subhanallah ya. Ketentuan. Aku akan buka rahasia kepada utusan-utusan yang mana? Yang mau tadi dapat sampaikan, dapat sampaikan. Maaf para pemirsa di rumah, saya alhamdulillah bukan saya sombong, mau gak mau kan saya setiap hari lihat Tuhan, besok apa lagi yang aku sampaikan, buka dong Tuhan. Tuh, saya ngobrol sama Allah. Nah, ini kebanyakan kita, Allah tuh jauh. Masih nanya, Bu, kalau suami kawin lagi apa bacaannya? Apa ayatnya? Saya bilang, saya sekarang udah dibuka rahasia oleh Allah, Allah tahu bahasa saya. Saya kalau udah apa-apanya ngadu aja sama Allah. Tuhan, orang tuh kok kayaknya begini, Tuhan aku takut, liarain dong aku Tuhan, ngomong aja. Saya kemana pergi suka gitu aja, alhamdulillah Bu Evi. Terjaga. Ya. Saya ngomong aja sama Allah, Tuhan aku mau naik pesawat, jangan hujan dong Tuhan aku takut. Nanti di pesawat kencang-kencang Tuhan, yang kencang-kencang nafas sih aku takut. Gak bisa berhenti di jalan. Karena kata Allah aku yang megang. Jadi enak. Ya kita kan enggak, Nabi Muhammad pakai baju, doa ini, doa ini, doa. Nah, Nabi Muhammad bahasa dia. Nah, kenapa kita harus beli 1001 doa? Ada orang jahat, apa ya bacaannya, cari dulu, keburu dibaca orang jahat. Benar enggak? Nah, jadi bukalah. Kita berlindung ya. Ini Allah tuh membuka kok rahasia dia. Aku dekat. Kalau engkau menyeru aku datang, kata Tuhan. Bahasakan bahasa kamu. Aku tahu bahasa cacing, aku tahu bahasa kucing, aku tahu. Utinya Nabi Sulaiman aja dikasih bahasa semut, kan? Ah, nanti diajarkan bagaimana kita dibuka oleh Allah rahasia-rahasia alam ini sebenarnya, Bu. Semua cuma kita enggak tahu. Makanya saya, Bu, maaf nih kesempatan ini ya. Mudah-mudahan pejabat ada yang dengar. Pak, saya lihat Bapak sedih deh, Pak. Bapak datang sama Allah. Itu ada contoh dalam Quran, Pak. Allah menceritakan tuh enggak sembarangan tentang kisah Nabi apa? Nabi yang dalam perut ikan, Nabi Yunus. Nah, itu enggak sembarang cerita, Pak. Bukan dongeng. Itu Allah memberikan pelajaran. Bahwa Nabi Yunus masuk perut ikan, Pak. Ya, maaf nih Bapak pejabat, mudah-mudahan yang dengar, masuk perut ikan, ya, itu ibaratnya dia kan enggak bisa keluar kalau dengan akalnya kan, enggak bisa, pecah akalnya, terbatas. Orang dia udah kejepit kan itu. Nah, maaf, negara kita sekarang dalam perut ikan. Bapak-bapak dalam perut ikan, maafkan saya. Nah, terus gimana, enggak ada yang bisa mengeluarkan kita selain Allah sekarang. Nah, contoh Nabi Yunus, akui kesalahan. La ilaha illa anta subhan naka ini kuntu minal zalimin. Bukan dibaca 1000 kali, Pak. Hayati, Tuhan, aku zalimin diriku sehingga aku jadi begini. Engkau suci, engkau yang bisa menolong kami. Tolonglah Tuhan. Ah, nanti cari jalan untuk Allah memandang sama kita. Cari orang-orang miskin tuh, tapi bukan untuk minta doa, untuk menarik perhatian Allah. Soal kata Allah gini, kalau engkau mendirikan sholat, aku datang. Sholat mana aku menangis kita. Sudah itu aku bersama kamu kalau kamu mengeluarkan zakat, memberikan pinjaman, kalau kamu membantu Nabi menyampaikan ayatnya, aku datang sama kamu, kata Tuhan. Ku hapus kesalahanmu. Maka pakailah itu, Bapak. Saya suka melihat kadang-kadang sepintas, ya Allah, saya mau kasih tahu, datang Bapak kepada Allah, rengeklah Allah tuh, tapi cari apa, cari muka gitu, Bu Epi. Cari Allah. Orang miskin tuh, Pak, Bapak nyamar, Pak. Jadi kakek-kakek pergi ke kampung-kampung, kuras harta Bapak tuh biar Allah tuh sayang sama Bapak, kuras harta tuh, jadi kasih orang-orang. Tapi jangan sekali-kali mengharap balas, doain Bapak ya, jangan, kata Allah. Ngarepin ucapan terima kasih pun jangan tuh. Pergilah Pak, pergilah saya lah, di rumah doa sendiri gitu lah. Sekarang saya buka, ya Allah, cobalah Bapak-Bapak tuh biar dikeluarkan dari kesulitan. Kuras harta Bapak, pergi ke kampung-kampung, ke orang yang menderita, Pak. Bapak nyamar, gak usah pakai pengawal, takut orang Pak ya. Maaf Pak, saya udah dalam hati ini udah ingin nyampaikan, inilah kesempatan saya, tolonglah ya Allah, sampaikan kepada Bapak-Bapak kami, saya kasihan ya. Bapak-Bapak di dalam perut ikan, Pak, contoh Nabi keluar. Bukan bacaannya beribu kali, Pak, tapi hayati, aku zalim, gara-gara aku zalim, aku jadi begini, gara-gara aku jadi begini, ampunin aku, tidak ada yang bisa menolong aku, Tuhan. Aku rasa harta Bapak, tapi ya Pak ya, untuk apa? Pergi ke orang-orang miskin, Pak. Bapak kasih itu orang miskin biar bahagia hatinya. Dikala dia bahagia hatinya itu, Allah datang itu. Bapak berbisik, keluarkan kami dari kesulitan kami, ya Allah. Selamatkan negara kami, ya Allah. Selamatkan kami, aku ya ajalah dosa itu sama Allah. Siapa orang tidak berdosa? Asal minta ampun, kata Allah. Mudah-mudahan didengar ya Pak ya, didengar saya benar kok Pak, saya kasihan lihat Bapak-Bapak kasihan. Sekarang telah terbukti ya Bu ya, orang banyak harta tetapi batinnya menderita. Kasihan saya melihat pejabat kita di depan pengadilan nangis kayaknya, sedih gitu, dibuka rahasianya. Allah bisa menolong Bapak kok Pak, datangin tapi tidak ngomong doang. Pergi kuras harta yang dicintai, kata Allah, bagikan ke orang miskin itu, Pak. Pergilah ke kampung banyak, yang menderita banyak, saudara kita yang menderita, Pak. Bahagiakan hatinya, Allah memandang nanti, waktu Allah memandang, Bapak nangis sama Allah curhat, aku salah, ampunin aku, tolong aku. Tidak ada yang bisa mengeluarkan aku dari kesulitan ini, hanya Engkau. Kami doa, Pak, mudah-mudahan Allah membantu Bapak-Bapak nanti yang dalam kesulitan. Amin, ya Allah. Dan ini salah satu mana al-fatah bagi kita semua, bagaimana kita membuka hati kita dan membuka hati orang lain juga, ya Bu ya. Ini saya buka juga ya Pak, rahasia hati saya nangis tiap malam Pak, Bapak, melihat Bapak di pengadilan, melihat begini begitu nangis saya. Ya Allah, masukkan Quran, bukalah hati pejabat-pejabat kami tertinggi, selamatkan negara kami, selamatkan kami, ya Allah, buka Tuhan, buka hatinya biar mau baca Quran. Tapi baca yang mana? Nih, perhatikan ayat-ayatnya. Hayati, nanti ku buka rahasia-rahasia. Siapa aku, bagaimana aku, sama siapa aku cinta, bagaimana menarik hatiku. Satu-satunya itu, Pak. Pergilah ke orang-orang miskin, kuras harta yang Bapak cintai. Udah ke yang lima kali Ibu bilang, kuras hartanya. Kuras hartanya untuk orang-orang miskin, bagi para orang-orang itu, kaya, kata Allah. Iya, yang triliunan itu Pak, bagi ke orang miskin Pak, bagi 6 kali. yakin Pak, saya itu yang saya amalkan walaupun menurut kesanggupan saya kita, kalau saya menghadapi sesuatu yang mengerikan, saya ambil yang tercinta, apa saya punya, saya jual, saya bagikan orang miskin. Ini bukan bukan omong kosong Pak, saya merasakan kasih sayang Allah di waktu itu. Nah, ini rahasia saya buka ya Pak ya. Saya buka dan bilang-bilang ya Pak ya, rahasia kita ya Pak ya. Aduh, maafkan saya nenek-nenek, bukan ngajarin tetapi hanya ngasih tahu. Maaf sekali lagi, maaf beribu kali maaf. Mudah-mudahan ada lah ya pejabat kita yang dalam perut ikan mau melaksanakan. Yakinlah ini buka rahasia, Allah yang membukakan rahasia ini. Dan banyak jalannya ya Bu ya. Kalau kita ingin membuka hati kita juga banyak jalan untuk mendapatkan bagaimana hidayah Allah itu datang. Bagaimana kita dibuka oleh Allah. Bagaimana kesempatan menolong kita pun dibuka oleh Allah. Tapi berjuang dulu. Nah, satu-satunya berjuang. Jangan, mari kita zikir 1000 orang ya patah, tidak kena. Tidak kena Pak. ya, bacalah ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin seribu kali, belum praktek kata Allah, akui aku zalim, gara-gara aku zalim jadi begini, ampunin, siapa orang tidak salah. Saya yakin kalau semua pejabat ngakuin sama Allah, dikeluarkan kita dari kesulitan, amin. Sekali lagi, amin ya rabbal alamin. Iya, maafkan saya ya Pak ya, saya bukannya mengajarin, tapi pingin, ini rahasia nih Pak, tiap malam saya doa sekarang, ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Sebagai tanda cinta kita sesama, saya cinta kepada manusia, pejabat, kepada bapak-bapak pemimpin negara, saya cinta kepada tanah air saya, saya ingin menyelamatkan, tapi nenek-nenek tidak berdaya, makanya satu-satunya doa. Ini kesempatan saya sendiri juga tidak tahu, tidak ada rencana ini tadi. Itu Allah membuka pikiran saya juga, inilah kesempatan. Saya menghimbau, bukalah mata hati kita semua, hai kaum, hai manusia, karena Quran itu seluruh manusia kok. Bukalah, Allah akan bukakan rahasia yang gaib-gaib itu nanti. Tapi bukan gaib ke sana, gaib ke sini paling utama. Ya, tampakkan kejelekanku Tuhan, ampunin aku, sayangi aku. Aku buka pintu langit sebesar-besarnya untuk mengampuni kamu. Ya, betul sekali. Dan jangan sekali-kali menjauhi Allah, karena kata Allah dalam hadis kursi pun mengatakan bahwa barang siapa yang mendekati aku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Dan barang siapa yang mendekati aku sambil berjalan, Allah akan mendekatinya sambil berlari. Oh iya, ini para pemirsa di rumah, insya Allah kami di Radhatul Muttaqin akan mengadakan malam tafakur nanti menyambut tahun baru ini, Muharram baru, Muharram hari Kamis. Jadi malam kita kumpul, maksud saya tuh gitu, mengadoain pejabat negara kita, pejabat kita, kita doa sama-sama, siapa tahu. Jadi malam kita nanti sholat jamaah isya bersama, setelah itu makan bersama, setelah itu nanti kita belajar bersama, setelah itu kita nanti tafakur, berdoa, itu yang paling utamanya sekali. Dan muhasabah ya. Muhasabah, kalau ada para pemirsa, saya mengajak, mari kita. Ada 100 orang aja menadahkan tangan, Tuhan, bukalah pintu ampunanmu, bukalah petunjukmu, buka hati-hati pejabat kami, buka hati-hati kami. Kan enggak pejabat aja sekarang nyolong apa aja dihukum sekarang meja hijau, kan sedih loh kita ya. Oh yang nyolong apa sedikit aja semangka satu, ya, dihukumnya 5 tahun, sedih loh kita. Itu namanya udah tertutup hati kita ini untuk kebenaran. Bukalah ya Allah hati kami untuk menegakkan. Sementara yang triliunan masih bebas. Nah itu Bu, ketutup ya. Nah, inilah fantasi ini luar biasa ya. Pakailah, buka mata hati kita ya. Jadi kami menghimbau, mari kalau mau bergabung sama kami di Radhatul Muttaqin ya, Jalan Antara nomor 1 Jati Makmur Pondok Gede, malam Jumat. Kita doakan negara kita, itu niat saya tuh WP. Kita berdoa, meminta kita sama Allah, dan kita kerja dulu tuh. Kita kerja dulu, alhamdulillah. Kami mah untuk mencari redho Allah tuh, kami di yayasan selalu Bu Evi ke Padang kita juga pergi membuka-buka hati Allah tadilah gitu kan. Berdoa dulu baru kasih kemenangan. Banyak saudara-saudara kita juga yang masih ditimpa ini ya, kemarin kebakaran beberapa kali. Nah, ya Bu kan ya. Banyak musibah. Itu pintu-pintu banyak ya Bu ya. Kalau mau dimasuki itu ya. Itu pintu untuk mencari untuk menjolok rahmat Allah kalau kata saya. Nah, karena apa rahmat Allah itu harus dijolok Bu Evi? Dijolok dengan Bu ya. Dijolok jatuh mangga. Nah, kalau tidak dijolok, diam aja mangga. Jadi rahmat Allah juga begitu. Ayo, jolok. Halo, kita teruskan lagi. Dulu ada ayatnya yang mengatakan bahwa di dalam ini memang kita ada musuh. Tapi bagaimana caranya? Coba dilihat. Surat 7, ayat 88 dan ayat 89. Surat 7, ya bisa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, atau kamu kembali kepada agama kami. Berkata Syu'aib, dan apakah kamu akan mengusir kami? Kendatipun kami tidak menyukainya. Jadi Su'aib ya Bu ya, Su'aib. Kalau Su'aib orang Betawi. Jadi Nabi Su'aib ini Bu berjuang, ya berjuang menegakkan kebenaran, mengajak orang beriman ke Allah. Nah, tapi dia ditantang oleh kaumnya tuh, sampai diancam kalau kamu nih kayak misalnya kita nih sekarang lagi ngajak orang beriman, yeah, tapi dia marah nih sama saya, pandai-pandainya Bu Farida gini-gini, misalnya kan. Nah kalau tidak berhenti Bu Farida, Bu Farida kami usir dari negeri kami, misalnya tuh. Nah apa harus saya jawab? Nah jawab, teruskan Pak 89-nya. Sungguh kami mengada-ngadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Ya. Nah jadi seperti kita barusan mengajak ya Pak ya, supaya orang berQuran, supaya dibuka mata hati. Tentu ada yang marah nih sama kita. Nah kita tidak usah lawan dia. Kita datang aja, ya Allah berilah keputusan, fataha lagi di sini. Ya. Buka lagi, tolong dibuka kembali. Robban naftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wahai Tuhan kami, ya putuskanlah perkara kami dengan benar, karena Engkau lah yang sebaik-baik memberi keputusan. Jadi ada tiga maknanya. Tadi kita disuruh berjuang supaya dapat kemenangan. Kita punya kunci, bukalah rahasia-rahasia alam, buka rahasia Quran, buka hati kita. Tuh. Nah satu lagi, kalau kamu ketemu yang menyakitkan musuhmu, nah datang kepadaku, aku yang bisa memutuskan perkara. Nah makanya kalau sekarang ya, hakim-hakim tuh harusnya datang kepada Allah, minta petunjuk bagaimana memutuskan perkara. Engkau yang bisa, contoh ini. Nah, engkau yang bisa memutuskan perkara ini. Yang satu omongnya begini, yang satu begini, aku bingung nih Tuhan. Hanya engkau yang tahu. Nah, datang ke dia meminta. Itu maksudnya Allah. Ini contoh dalam Quran tuh gitu. Iya, bukan hanya dibaca-baca aja. Makanya kita sekali lagi berdoa, Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah, mudah-mudahan terbuka, dibukanya lah hati, hati bangsa kita ini untuk berlaku jujur, untuk membuka ayat Quran, rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, ya, supaya bisa nanti berlaku adil. Tapi manusia tidak bisa adil. Nah, datang ke Allah. Karena sebagai pejabat, sebagai hakim, saya rasa dari sini omongnya lain, di sini lain, rekaman ini lain, rekaman ini lain. Kan bingung tuh hakim juga. Nah, harusnya dia datang, wahai Tuhan, wahai Fataha yang membuka, yang tahu rahasia-rahasia, tolonglah buka apa sebenarnya yang terjadi pada pada bangsa kami ini. Bukalah Tuhan, kemudian tolonglah kami Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Nah, jadi sekali lagi kita katakan, bukalah, bukalah Tuhan, bukalah hati. Robbana iftah bainana. Jadi ada tiga kunci, ada tiga makna, makna sebagai kunci, sebagai pembuka yang gaib ya Bu. Nah, kunci kasihkan sama kita, bukalah ya. Sudah itu kemenangan. Nah, kita boleh membuka kunci apa saja supaya dapat kemenangan. Dalam bekerja ini, menemui sesuatu yang tidak enak, datang minta bantuan kepadanya. Dia yang bisa menyelesaikan masalah. Baik. Subhanallah, hari ini kita mendapatkan satu ilmu yang luar biasa manfaatnya untuk kita di dalam kehidupan, yaitu salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Fattah sebagai pembuka. Bagaimana kita membuka hati kita, membuka juga hati orang lain barangkali yang sebenarnya ingin meminta pertolongan kepada kita, hanya tidak mungkin dengan kata-kata. Nah, mungkin pada saat seperti inilah ya, kita bagaimana membantu untuk membuka hati para saudara-saudara kita yang masih mungkin tertutup untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak dan Ibu dan pemirsa di seluruh tanah air, kita terbatas oleh waktu. Kita memohon kepada Allah, kita berdoa bersama agar senantiasa dilindungi dan dikuatkan iman kita. Silakan Ibu Bunda Farida Hanum untuk memimpin doa bersama. Baiklah. Para pemirsa di rumah, mari ikut berdoa juga. Bapak Ibu di studio, hadirkan hati kita, sambungkan hati kita kepada Allah, rasakan Allah sedang memandang kepada kita sekarang ya. Lalu kita buka doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Fatah, ya Alim, bukalah pintu-pintu hatiku, hati saudaraku, sebangsa, setanah air dengan siraman cahayamu. Rahmatilah kami dengan ketaatan padamu. Lindungilah kami dari kedurhakaan padamu, serta karuniailah kami dengan curahan karuniamu. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berkecukupan dengan kodratmu. Bukan bersandar pada ilmu kami, melainkan dengan kehendakmu. Bukan kehendak kami, namun dengan sifat-sifatmu. Bukan menghiasi diri kami dengan sifat kami. Engkaulah pemilik bantuan dan pemilik anugerah, dan Engkau Maha Kuasa atas segala-galanya. Rob, jadikanlah negara kami, negara Indonesia ini, menjadi negara yang aman dan sentosa. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami. Roh, bukalah mata hati kami yang masih tertutup, yang belum ada keinginan untuk tahu isi Quran, belum ingin membuka apa rahasia-rahasia Quran. Ya Allah, ya Roh, tolonglah bangsa kami dari kehancuran, ya Allah. Tolonglah kami, sayangilah kami, kasihanilah kami, bimbinglah kami agar selalu berjalan menuju redomu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan insyaallah pada Rabu yang akan datang kita akan berjumpa kembali. Saya Sudri atas nama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.